إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإخوان سكريانا أعزنا الله إياكم kita lanjut lagi masih di bab أيشركوا ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Masih di bab ini yaitu firman Allah Ta'ala, apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan apapun, dan mereka yang disembah ini, yang dijadikan sekutu selain Allah dalam peribadatan, ternyata mereka ini yukhlaqun, justru diciptakan. Sekarang masih di bab ini, kita sekarang masuk ke hadis Abu Hurairah ya. Wafihi, disebutkan di sini, An Abi Hurairah ta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau menyatakan qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kita dulu tatkala diturunkan firman Allah kepada beliau, wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada ashirataka, kepada kerabatmu, kepada kerabat terdekatmu. Ya. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika turun ayat ini, dan berikanlah peringatan kepada kerabat terdekatmu, ya ma'syara Quraisyin, au kalimatan nahwah, maka beliau bersabda wahai orang-orang Quraisy, atau kalimat yang semisal dengan itu, beliau menyatakan ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ya, ishtaru anfusakum, jualah diri kalian, maksudnya ialah tebuslah diri kalian. Ishtaru anfusakum, tebuslah diri kalian, maksudnya khallasuha minal adab bitauhidillah wa ta'atihi, maksudnya ialah bebaskanlah diri kalian dari adab Allah dengan mentauhidkan Allah dan mentaati Allah. Jangan kalian bersandar kepada nasab, wahai orang Quraisy, karena orang Quraisy atau suku Quraisy adalah nasab yang tinggi, yang mulia. La ughni ankum minallahi syai'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ughni ankum minallahi syai'a, maknanya adalah la adfa'u ankum adab Allah, aku tidak dapat mencegah adab Allah itu menimpa kalian kalau kalian memang berhak mendapatkan adab Allah. Dalam artian aku tidak bisa membela kalian kalau kalian memang layak mendapatkan adab Allah. Kemudian Nabi menyatakan, ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Nabi memanggil pamannya, Abbas bin Abdul Muttalib. La ughni anka minallahi syai'a, wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Aku tidak dapat menolong engkau sedikit pun apabila memang engkau berhak mendapatkan adab. Tidak berhak. Ya, aku tidak dapat menolong engkau sedikit pun. Ya Safiyyatu ammat Rasulillah. Wahai Safiyyah, ya Safiyyah tu boleh juga ya Safiyyah tak? Ya Safiyyah tu birafa' alal bina, boleh juga ya Safiyyah bin Nida. Ya, wahai Safiyyah, ammata Rasulillah, bibi dari Rasulullah. Ya, Safiyyah binti Abdul Muttalib. Wahai Safiyyah, ya binti, yaitu anak dari kakek Rasulullah, bibi Rasulullah. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak dapat menolongmu sedikit pun kalau engkau mendapatkan azab dari Allah. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin, wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, mintalah dariku hartaku semaumu, karena Fatimah adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ughni anki minallahi syai'a, namun aku tidak dapat menolong engkau dari azab Allah sedikit pun. Perhatikan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil suku beliau yang mulia Quraisy. Nabi memanggil paman beliau Abbas, memanggil bibi beliau yang masih hidup Safiyyah, memanggil putri beliau yang paling yang masih hidup Fatimah radhiyallahu taala anhum ajmain. Aku tidak akan dapat bisa melindungimu dari azab Allah sedikit pun. Perhatikan di sini, ya. Nah, perhatikan. Ya, jadi di sini, ya, Nabi SAW menyatakan, tatkala turun ayat Mu'anzir Ashiratakal Akrobin, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Seakan-akan Nabi menyatakan kepada kita, bahwa tidak boleh diminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi kepada selain beliau, ya, sesuatu hal yang tidak ada yang sanggup memenuhi permintaan tersebut kecuali Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diberikan ibadah dengan segala jenis ibadah. Ini syahidnya di sini yang dinilainya korelasi dengan bab. Nah, penjelasan kosakata dari hadis di atas dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Qurawi, wa anzir ashiratakal aqrabin, anzir. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dia adalah filamer, ya. Anzara yunziru, masdarnya adalah al-inzar. Huwa apa maknanya? Al-i'lam ma'at takhwif. Al-i'lam ma'at takhwif. Ya, itu maknanya, yaitu memberitahukan namun disertai dengan hal-hal yang menimbulkan rasa takut. Diberitahukan kepada Quraisy, diberitahukan kepada putri-putri Rasul, kepada paman dan bibi beliau. Diberitahukan pengumuman yang di situ diberikan rasa takut, yang menimbulkan rasa takut. Wahai Fatimah, wahai Abbas, wahai Sofiyah, wahai Quraisy, aku tidak dapat menolong kalian di sisi Allah sedikitpun. Ini perhatikan di sini. Asyirah, disebutkan asyirah, abna'u abir rajul au qabilatuhu, yaitu anak-anak bapak seorang pria atau kabilahnya, ya, atau sukunya, itu disebutkan. Wa anzir asyiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Al-aqrabin, al-aqrab, al-aqrab, itu orang yang paling kerabat, yang paling dekat, kemudian yang seterusnya lagi. Apakah anak, istri, suami, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Kemudian disebutkan di situ Nabi menyeru, ya masyarakat Quraisy, ishtaru anfusakum, ya, ishtaru anfusakum, jualah, belilah diri kalian. Maksudnya apa? Bebaskanlah diri kalian dari azab Allah dengan mentauhidkan dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya adalah khallisuha min adabillahi wa ta'atihi. Bebaskanlah diri kalian dari azab Allah dengan mentaati Allah, dengan mentauhidkan Allah. Fahiya samanun najah, itulah buah keselamatan. Itulah buah keselamatan, yaitu membebaskan diri dari azab dengan mentaati Allah, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersandar kepada nasab. Makanya Nabi memanggil, ya ma'syara Quraisy, kalian memiliki nasab yang mulia, namun jangan kalian bersandar kepada nasab. Karena banyak orang merasa dia keturunan orang mulia, keturunan orang besar, keturunan bangsa hebat, dia merasa diri dia akan selamat. Dia merasa diri dia akan kecipratan dari kesolehan nenek moyang dia. Ini keliru. Keliru jamaah. Nenek moyang dia, kakek dia, nabi. Kita ambil contoh yang paling dahsyat. Kalau kita katakan kakek dia adalah gubernur, nah itu enggak. Kakek dia raja, nah itu enggak. Enggak masuk hitungan. Kita ambil contoh yang paling radikal, yaitu apa? Kakek dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakek dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan di sini. Ternyata apabila si cucu, apabila si anak tidak memiliki amalan saleh, maka kekerabatan dengan kakek yang langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bermanfaat sedikit pun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man batta'a 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Siapa yang sedikit amal dia, lamban amal dia, amal dia cekak, amal dia lamban, amal dia sedikit, lam yusri' bihi nasabu, nasabnya tidak bisa mengejarnya. Artinya kemuliaan, kebesaran, ketinggian nasab dia itu tidak akan memberikan manfaat untuk dia apabila amal dia lemah, apabila amal dia sedikit, bahkan apabila amal dia itu hanya amal-amal keburukan. Jadi paham di sini, keturunan nabi, keturunan kiai tidak memberikan manfaat apabila orang tersebut jauh dari ketakwaan. Dan yang mulia di sisi Allah, inna akramallahi indakum atqakum. ahqaqum, yang paling mulia. Yang paling mulia di sisi Allah di tengah-tengah kalian adalah atqakum, yang paling takwa di antara kalian, bukan yang keturunan Nabi. Keturunan Nabi punya kemuliaan apa enggak? Iya, punya kemuliaan. Tapi kemuliaan di dunia saja, tidak ada kaitan dengan akhirat. Di dunia saja tidak ada pahala lebih. Di dunia saja, ya kita cintai Ahlul Bait. Ya, kita muliakan Ahlul Bait. Ahlul Bait yang mana? Yang beriman. Yang beriman. Kalau ternyata tidak beriman, buat apa? Abu Lahab, paman Nabi, paman langsung Nabi. Anaknya Abdul Muttalib. Ternyata amalnya buruk. Allah sebutkan, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Celaka itu tangan Abu Lahab. Ma'agna'anhu maluhu wa ma'kasab. Tidak berguna harta dan segala yang diupayakan untuk menghadapi hari akhir. Tidak bermanfaat sedikit pun. Paman Nabi tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung. Bahkan dalam beberapa kitab tarikh disebutkan, tatkala Nabi lahir, Abu Lahab itu gembira lahir keponakannya. Sebagaimana kita gembira tatkala anak saudara kita, anak saudari kita lahir, kita senang hadir keponakan baru. Bahkan Abu Lahab itu besanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua putra Abu Lahab menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah paman besanan, apalagi coba paman plus besanan, nggak tanggung-tanggung gitu. Namun ternyata amal Abu Lahab jauh dari ketakwaan, jauh dari keimanan, tidak bermanfaat kekerabatan kepada Abu Lahab. Kekerabatan yang diikat oleh kekeluargaan tadi, Ahlul Bait misalkan, tidak bermanfaat kalau tidak diiringi dengan ketakwaan. Fatimah, Allah katakan, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan langsung memotong tangannya. Artinya syariat tidak mengenal dispensasi. Oh, kalau Ahlul Bait gak apa-apa lah. Ahlul Bait ya maafin lah. Gak apa-apa. Gak ada had. Gak ditegakkan had. Tidak demikian. Ya, Abu Thalib mati dalam keadaan kufur. Allah sebutkan dia kufur. Nabi SAW sebutkan dia kufur. Mata ala millati Abdul Muttalib. Dia mati di atas agamanya, kakeknya Nabi. Itu agama kekufuran, agama jahiliyah. Ya, barakallahu fiik. Lagi pula kalau kakek kita kiai, kakek kita Nabi sekalipun, namun amalan kita cekak, buat apa? Walaisalil insani illa masa'an. Seseorang enggak akan mendapatkan dari hasil yang diamalkan kecuali apa yang diamalkan, apa yang diupayakan. Adapun amalan kakek dia, ya buat kakeknya. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di sisi kalian, yang paling bertakwa di antara kalian. Nabi SAW menyatakan, man batta amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang lamban amalnya, maka nasabnya tidak mampu mengejar, menolong dari amal yang cekak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengomentari hadis ini, beliau menyatakan, man kana amaluhu naqisan lam yulhiqhu bi martabati ashabil amal. Barang siapa yang amalnya itu nakison, amalnya cekak, amalnya sedikit, maka dia tidak akan mencapai martabat orang-orang yang beramal saleh. Fayan bagi Allah yattakil ala syarabin nasab wa fadilatil aba. Maka tidak boleh sepatutnya bagi seorang muslim dia hanya bersandar, berpangku kepada kemuliaan nasab, kemuliaan keturunan nenek moyang dia. Tidak boleh kayak begitu. Apalagi mau dijadikan gaya-gayaan, sombong-sombongan. Aneh keturunan kiai, panggilannya Gus. namanya keturunan Nabi. Ya, kalau keturunan Nabi Ahlul Bait betul, kita muliakan. Ya, sebagaimana disebutkan di kitab-kitab akidah. Ya, oleh Syekhul Islam disebutkan di Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Ahlul Bait memiliki hak. Namun kalau Ahlul Bait tersebut ternyata jauh menyimpang dari agama, Abu Lahab bagaimana dekatnya dengan Nabi? Sudah paman Nabi, besanan dengan Nabi, dua putra Abu Lahab menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, kurang apa coba? Ngaruh terhadap Abu Lahab? Tidak ngaruh. Berefek? Enggak. Allah celah. Kita baca suratnya itu, anak-anak kita baca. Celaka Abu Lahab tabat ya da Abi Lahab wa tab. Ya, barakallahu fikum. Dan juga Nabi SAW menyatakan inna ahli baiti haula'i yarawna annahum awla an-nasi bi wa laysa kadhalik inna awliya'i minkum al-muttaquna man kanu haitsu kanu. Ini disebutkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnahnya. Ya, Ibnu Abi Asim dalam Sunnahnya menyebutkan riwayat Nabi SAW menyatakan sesungguhnya ahli baitku ya haula'i yarawna, mereka menganggap bahwasanya mereka lah manusia yang paling dekat denganku, manusia yang paling berhak atas diriku. Laisa kadzalik, tidak demikian. Inna awliyai, sesungguhnya wali-waliku, al-minkum al-muttaqun, wali-waliku di antara kalian, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang bertakwa. Mangkanu haisukan, siapapun mereka, dimanapun mereka. Bisa dipahami sini. Walaupun bisa jadi dari nasab yang sama sekali bukan Arab. Dan sejarah membuktikan para ansor Rasulullah, para penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu imam-imam ahlul hadis, itu mayoritas bukan orang Arab. Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah, Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Al-Bartisbah Al-Bukhari Al-Jufri. Imam Bukhari itu dari negeri Bukhara, di mana itu Uzbekistan. Khurasan timur sana, bekas Uni Soviet, bukan Arab. Imam Muslim bin Hajjaj bukan Arab. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani bukan Arab. Ya, Al-Imam An-Nasa'i bukan Arab. Bukan orang-orang Arab mereka. Barakallahu fikum. Orang-orang Eropa Timur sana. Mereka menjadi penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan mereka dunia dan di akhirat. Bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Ya. Boro-boro Quraisy Arab aja bukan. Arab aja bukan. Ya. Manfaatnya apa kalau dia Quraisy tapi ternyata kelakuannya kayak Abu Jahal. Abu Jahal kan orang Quraisy. Ya. Kelakuannya seperti Abu Lahab. Abu Lahab orang Quraisy. Kelakuannya seperti Ubay dan Umayyah bin Khalaf, yang keduanya orang Quraisy. Kelakuannya seperti Al-Khalid Al-Mughirah, seperti orang Quraisy, yang mereka semua kafir Quraisy. Barakallahu fikum. Ini ya hal-hal yang harus diperhatikan. Banyak orang bersandar hanya pada nasab. Di akhirat enggak berguna, apa di dunia aja enggak berguna, apalagi di akhirat. Ya, Allah taala berfirman, "Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idin." Maka apabila ditiupkan sangkakala, tidak ada nasab lagi di antara mereka. Sangkakala kiamat, tidak ada nasab lagi yang berguna bagi mereka. Pada saat itu tidak berguna lagi. Tak guna lagi nasab tersebut. Nah, di dunia juga demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, la ughni anki minallahi syai'a. Nabi panggil Fatimah, Nabi panggil Sofiyah, aku tidak dapat menolong kau sedikit pun dari azab Allah. Beramal. Jangan berpangku kepada, oh saya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh saya paman Rasulullah, oh saya putri Rasulullah. Tidak demikian. Ya. Baik. Nah, kemudian Syekh Al-Qurawi menjelaskan. Asy-Syarh Al-Ijmali, penjelasan global dari ayat ini, dari hadis ini, kata Syekh Al-Qurawi, yukhbiruna Abu Hurairah mengabarkan kepada kita, fi hadzal hadis, dalam hadis ini, annahu lamma nazala qawluhu qaulullah ta'ala, tatkala turun firman Allah ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat terdekatmu, qama fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban, maka ketika turun ayat ini Rasulullah SAW berdiri berkhutbah, wa talaba min qaumih ay khallisu anfusahum min adabilahi bi ta'atihi, dan Nabi SAW meminta kepada kaumnya agar mereka kaumnya membebaskan diri-diri mereka sendiri dari adab Allah dengan mentaati Allah, mentauhidkan Allah. Wa bayyana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, annahu la yastati'u ayyadfa syai'an min adabillah, bahwa beliau tidak sanggup menolong pun untuk mencegah adab Allah apabila adab Allah itu memang berhak layak mengenai kerabat-kerabat beliau. Summa hadzara ba'da aqaribih, kemudian beliau memberikan peringatan kepada sebagian kerabat beliau, fardan-fardan, ya, satu demi satu, seorang demi seorang dipanggil oleh Nabi SAW, Abbas paman beliau, Sofiyah bibi beliau, bahkan Fatimah, ya, putri beliau yang beliau cintai, li'alla la yattaru fa yattakilu ala qarabatihim minhu sallallahu alaihi wasallam, supaya kerabat-kerabat beliau tersebut tidak tertipu, li'alla yattaru supaya tidak tertipu fa yattakilu ala qarabatihim minhu sallallahu alaihi wasallam, sehingga kerabat-kerabatnya tersebut cukup bersandar berpangku kepada status kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kita heran. Ada orang berargumentasi bukan dengan hujah, tapi kok masa kamu bantah dia? Dia itu keturunan Nabi. Loh. Masa dia salah? Dia itu keturunan Nabi. Ahlul bait, habaib. Loh. Dia itu syarifah. Masa dia salah? Loh. Ini gimana ceritanya? Ya, ahlul bait ya kita muliakan kalau mereka beriman, bertakwa. Namun fadilah, fadl, keutamaan yang ada pada ahlul bait itu hanya pada dunia saja. Kita muliakan mereka di dunia. Apakah kekerabatan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermanfaat untuk mereka di akhirat, karena berkerabat dengan Nabi langsung lolos dari adab kubur, langsung lolos dari hisab, langsung cus lewat sirat. Hah, kayak gitu. Ya. Di dunia saja putri Nabi langsung yang beliau cintai, Fatimah radhiyallahu taala. Kalau mencuri kata Nabi, seandainya Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Ya. Akan dipotong tangannya. Subhanallah. Ini profesionalisme, sportivitas, keadilan tegak dalam Islam. Tidak mengenal pandang bulu. Dan ini dilestarikan, dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah Amirul Mukminin, ipar beliau jadi gubernur mabuk minum khamar, dicambuk oleh Umar, dicambuk. Padahal gubernur, padahal ipar. Iparnya Umar, adik iparnya Umar, dicambuk, nggak pakai nggak enak nggak enakan, nggak pakai nggak enak nggak enakan. Kalau kita kan, nggak enak, wah, iya, anak jenderal, anak pak lurah, masa, keadilan nggak tegak, ya. Keadilan pandang bulu, tajam ke bawah, tumpul ke atas, gimana mau berkah kayak begini. Allah musta'an. Ya, ini penting untuk diperhatikan mengenai hal ini. Ya, Taib. Kemudian mana lagi tadi? Fawaidnya. Fawaid. Al-awwal anna al-Qur'an munazzalun ghairu makhluq. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, Al-Qur'an bukan makhluk. Ini juga diantara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Qur'an kalamullah. Dan Allah memiliki sifat kalam. Yang namanya sifat bukan makhluk. Makanya para ulama punya kaidah, al-kalam fi sifat far'un 'anil kalam fi dzat. Membahas, mengomentari tentang sifat Allah itu adalah cabang bagian dari mengomentari zat Allah. Apabila zat Allah bukan makhluk, maka sifat Allah pun bukan makhluk. Dan Al-Quran kalamullah dan kalam bagian dari sifat Allah. Otomatis Al-Quran bukan makhluk. Kalamullah. Paham sini? Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita tulis, Al-Quran yang terlafadzkan lewat bibir-bibir kita, itu adalah kalamullah. Sebagian orang mengatakan Al-Quran benar kalamullah, namun yang termaktub di mushaf, yang saya lontar, yang saya lafadzkan, itu makhluk. Suara saya makhluk, tulisan saya makhluk. Tidak demikian dijelaskan para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Utsman As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah menyatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila seorang musyrik minta suaka perlindungan kepada engkau, berilah dia perlindungan supaya dia mendengar kalamullah. Apabila ada orang musyrik datang ke negeri kaum muslimin minta perlindungan, kasih dia perlindungan supaya dia mendengar kalamullah. Mendengar kalamullah dari mana? Dari tilawah qiraah kaum muslimin. Makanya Imam Ahmad mengatakan, mimman yasma', dari mana orang musyrik yang minta, yang tinggal di negeri kaum muslimin karena minta suaka kepada kaum muslimin, dari mana dia dengar kalamullah? Melainkan dengar dari tilawah bacaan Al-Qur'an kaum muslimin. Maka Al-Qur'an yang kita lafadzkan itu adalah kalamullah. Ya. Akidah Mu'tazilah menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Tahibarakallahu fikum. Asan yang kedua, la yanfa'ul mar' illa 'amaluhu as-shalih. Ya, la yanfa'ul mar'u al-mar'a. Nah, tidak ada yang dapat memberikan manfaat kepada seseorang kecuali amal soleh dia sendiri. Ya, status dia sebagai keturunan orang soleh, anak orang soleh, cucu cicit orang soleh, tidak berguna. Kesolehan ada pada nenek moyang dia. Ya, laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang dia usahakan. Dia tidak dapat apa-apa. Nabi SAW menyatakan, idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin. Apabila seorang meninggal, terputus dari dia amalnya kecuali tiga hal. Ya. Terputus amal dia, terputus amal dia. Shadaqatin jariyah, waladin shalih yad'ulah. Ya, alimu yuntafa'u bih. Ya. Nah, itu usaha-usaha dia, sedekah jariyah dia. Anak soleh yang dia tinggalkan. Anak soleh itu kalau kita punya anak soleh berguna. Anak soleh berguna. Bahkan nanti di akhirat ada orang tua yang derajatnya dinaikkan ke surga. Diberikan mahkota. Dia nanya, dari mana anak lihat? Dari mana saya dapat ini? Kata para malaikat. Ya. Istighfari waladik. Ya. Lak. Itu karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Permohonan ampunan istighfar anakmu untukmu, anakmu tiap hari, ya Allah rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bermanfaat buat orang tua. Ya. Bermanfaat buat orang tua. Tabarakallahu fikum. Nah, namun orang tua kita soleh, cucunya anaknya salah, bapaknya soleh, dapat gak kesolehan orang tuanya ke dia? Gak dapat. Laisa lil insani illa ma sa'a. Seorang gak dapat apa kecuali apa yang dia upayakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man batu amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang lamban amalnya, sedikit amalnya, maka nasabnya tidak dapat mengejarnya. Ya, tidak dapat mengejarnya. Tabarakallah. Nah, ini yang mesti diperhatikan karena masih banyak persepsi yang beredar ya, kalau keturunan kiai, ya, keturunan habaib itu pasti selamat. Nah, itu tidak tepat, ya tidak tepat demikian. Karena yang paling mulia di sisi Allah yang bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum. Nah, kemudian yang ketiga, as-salis butlanul i'timad 'ala nasab fi daf'il 'adabi dunal 'amali shalih. Yang ketiga, batilnya ya dibatalkannya bersandar kepada nasab untuk mencegah azab. Ini kebatilan. Ya, bukan dengan amal soleh. Ini persepsi yang salah, keliru, menyimpang, bahkan sesat. Meyakini amal soleh tidak berguna. Yang berguna adalah kekerabatan dengan orang mulia. Ini keliru. Ya, ini keliru. Sehingga keturunan Nabi ini kalau ada petantang petenteng dan ucapannya masmu sahabat pasti didengar. Loh, kalau ucapannya menyimpang dari ajaran kakeknya, buat apa? Yang jadi acuan, yang jadi teladan adalah kakeknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah uswah hasanah, bukan sungguh telah ada pada cucu Rasulullah. Enggak ada. Ya, bisa dipahami sini. Enggak ada kayak gitu. Kan banyak orang besar hebat, anaknya jahat. Ada enggak kayak gitu? Cari contoh sendiri saya. Nanti saya sebut satu contoh-contoh. Berapa lagi? Nah, bapaknya hebat, anaknya jahat. Anaknya jahat, ada. Bermanfaat gak kehebatan bapaknya untuk anak yang jahat? Ya ada sedikit. Gak ada. Ya, gak ada. Tiap hari jualan nama besar bapaknya aja. Ya, kan ada tuh kayak gitu. Ya. Bapaknya yang dibangga-banggain. Dianya kualitasnya nol. Ya. Apa hebatnya? Ya, gitu. Apa manfaatnya? Itu dari sisi dunia. Dari sisi dunia aja kita mengingkari bersandar kepada kehebatan bapak, padahal dunia si anak ini zong kosong. Ya. Tong kosong, bapaknya mungkin hebat, anaknya tong kosong. Ini baru dunia kita mengingkari, apalagi perkara akhirat. Perkara akhirat. Enggak bisa bersandar kepada kekerabatan. Barakallahu fikum. Tidak bisa. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Al-Rabi yang keempat. Aulan nasi bi Rasulillah ahlu ta'atihi la aqaribuhu. Manusia yang paling ya, paling utama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mentaati beliau, bukan kerabat beliau. Ya. Ada orang yang bukan boro-boro keturunan Rasulullah, bukan orang Arab, orang Babelan misalkan. Kita ambil contoh-contoh yang paling radikal aja, orang Babelan. Ya, Babelan. Orang bukan Babelan ini, Babelan sini bukan Babilonia ya. Bukan Rasul, bukan keturunan Rasul. Namun orang tersebut mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perintah beliau, menjauhi dari setiap yang beliau larang dan cegah, membenarkan seluruh sabda beliau, mencintai beliau, bahkan menjadikan beliau sebagai sosok yang paling dicintai setelah mencintai Allah, dan kecintaan kepada Rasulullah SAW melebihi kecintaan dia kepada keluarganya, ibu bapaknya, istri anaknya. Amalan-amalan dia, ucapan-ucapan dia, itu dalam rangka, semuanya dalam rangka meneladani Rasulullah SAW. Ada juga nih. Ini satu nih dari Bablan. Satu lagi dari Quraisy, keturunan Rasulullah. Gayanya bukan gaya Rasulullah, namun gaya Abu Jahal. Gaya musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal dia yang dilarang oleh Rasulullah itu yang diamalkan. Yang dianjurkan oleh Rasulullah itu yang dia tinggalkan. Mana yang paling mulia? Yang orang Babelan. Orang Babelan. Nah, ayo barakan lebih. Ya. Mana lagi tadi? Al-Khamis. Jawazu Rasulillah. Jawazu su'alir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ma yaqdiru alaihi fi hayatihi. Bolehnya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau mampu dalam kehidupan beliau. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammadin, sali'ini min mali ma syi'ti." Wahai Fatimah, mintalah dariku hartaku. Apa yang kau mau saja, maka boleh meminta kepada Nabi. Ya, makanya ketika perang Hunain, ya, orang-orang yang baru masuk Islam, dari orang-orang Mekah yang baru masuk Islam langsung perang, mereka minta kepada Rasulullah, Rasul minta ini, Rasul minta itu, Rasul. Abu Sufyan baru masuk Islam, ya Rasul minta ini, Rasul, dikasih sama Nabi. Emas puluhan kilo. Dikasih hewan ternak sejauh mata memandang buat anak saya Rasul Muawiyah, dikasih lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Ya. Ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Kalau bapak-bapak pernah melihat ada orang yang berdonasi, menyumbang setriliun sekalipun, itu dia masih punya 1.000 triliun yang lain. Hebat dia. Nyumbang 1 miliar. Iya, dia masih punya uang lagi. Ya, 1 triliun atau 100 miliar yang lain. Paham sini? Namun Rasulullah SAW mendonasikan semuanya. Hewan, ternak sejauh mata memandang, 1 gunung diberikan kepada orang-orang masuk Islam. Ada emas kilo-kiloan dikasihkan. Pulang ke rumah dapur yang tidak tebal 2 bulan. Kalau kita kayak gitu, istri kita ngamuk. Wah, punya duit malah disumbangin ke orang. Rumah gak masak, gak tebal. Poligami lagi Rasulullah. Rasul poligami. Gak kayak Pak Imam. Pulangnya ke rumahnya itu-itu lagi. Ini misal contoh ya. Artinya apa? Lihat kayak begitu. Paling dermawan. Paling dermawan. Gak ada manusia yang lebih dermawan daripada Rasulullah. Setelah beliau mendermakan di Hunain itu, kepada orang-orang yang baru masuk Islam, minta apa? Emas, kira-kira. Dia kasih. Wahai Rasul, saya minta dikasih sama Nabi. Ulang balik ke Madinah, kembali seperti sedia kala, nggak punya apa-apa, dapur nggak ngebuli istri-istrinya 1-2 bulan. Kalau Rasulullah SAW hidup zaman sekarang, udah kita nyinyiri, muli kami dapurnya nggak ngebuli, ya gitu, disindir-sindir di medsos, ya gitu ya. Na'udzubillah. Nyindir Rasulullah itu perkara berat. Lebih berat daripada menyindir orang lain. Barakallahu fikum. Itu bahkan kekufuran. Walaupun ya, tentu kita tidak akan ya, menyindir beliau, na'udzubillah, sikap seperti itu. Itu sampel aja cuma. Ya. Masih dia. Masyaallah. Mana lagi tadi? Munasabatul hadis lil bab. Apa sih hubungan hadis ini dengan bab ini? Haitsu dallal haditsu ala annal ins ala annal anbiya'a la yamlikuna li ahadin naf'an wala darran fa kaifa biman dunahum. Hadis ini menunjukkan bahwa para al-anbiya, para nabi, la yamlikun, mereka tidak memiliki naf'an wala darran, manfaat atau mudarat sedikit pun li ahadin, yang bisa mereka berikan kepada seseorang, kepada orang lain. Ya. Fa kaifa biman dunahum, maka bagaimana dengan selain para nabi yang derajatnya, kemuliaannya, keimanannya, kesolehannya tentu di bawah para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam aja enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa memberikan mudarat kepada orang lain, enggak bisa memberikan manfaat. Kalau Fatimah dapat azab, Nabi enggak bisa kasih manfaat. Kepada Abbas, kepada Sofia enggak bisa. Berarti Nabi bukanlah sesuatu yang layak diibadahi. Yang kita ibadahi ialah yang memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Yaitu siapa? Allah tabaraka ta'ala. Bisa dipahami sini? Nabi kita muliakan, Nabi kita jadikan sebagai tauladan dalam beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah dengan syariat yang Nabi bawa. Kita mencintai Nabi seperti setelah kita mencintai Allah. Karena beliau menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai sosok yang paling dia cintai, melebihi kecintaan dia kepada kedua orang tuanya dan seluruh manusia sekalipun. Kita beribadah dengan syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita yakini Rasul, beliau hanyalah Rasul, hamba. Kita muliakan dia sebagai Rasul, namun beliau adalah hamba yang tidak berhak untuk diibadahi. Ya, kita hanya beribadah kepada Allah. Maka keliru orang-orang yang minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah tolong aku, selamatkan aku dari neraka. Wahai Rasulullah, berikan rezeki kepada aku. Ini keliru. Nah, kepada Rasul aja tidak boleh, apalagi kepada selain Rasul. Kepada wali. Derajat mereka jauh di bawah Rasulullah SAW. Walaupun derajat mereka tinggi sekalipun. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja kita tidak boleh beribadah, apalagi kepada para wali-wali. Ini mafhumnya. Bisa dipahami sini? Para wali kita cintai. Namun bentuk kecintaan kita kepada mereka bukan dengan memberikan ibadah kepada mereka. Karena ibadah itu adalah hak mutlak Allah yang harus hanya kita berikan kepada Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, haqqullahi 'alal 'ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba ialah hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadah tersebut dengan sesuatu apapun, apakah dengan nabi, apakah dengan malaikat atau di bawahnya, enggak boleh disekutukan. Ah, ini. Berikutnya, munasabatul hadis li tauhid. Ya, korelasi hadis ini dengan tauhid, haitsu dallal haditsu ala anna jalban naf'i wa daf'at darri minal af'alil khassati billah fayakunu talabuha min ghairillahi syirkan bih. Nah, ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mendapatkan manfaat, menolak mudarat itu merupakan perbuatan khusus Allah. Maka memintanya kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Syirik apa? Syirik akbar. Datang ke wali kuburannya, wahai wali selamatkan saya dari neraka, masukkan saya ke surga. Bisa memberikan manfaat gak menyelamatkan kita dari neraka? Menolak mudarat gak menyelamatkan kita dari neraka? Memberikan manfaat gak nak wali tersebut masukkan kita ke surga? Bisa gak? Gak bisa. Oh, tapi kan dia dapat bisa mendapatkan apa? Bisa memberikan syafaat. Iya, tapi syafaat tersebut dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun inisiatif sekonyong-konyong ngasih syafaat tanpa izin dari Allah. La yasfa'u indahu illa bi idzni. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Wa anna syafa'ata lillahi jami'a, syafaat itu milik Allah semuanya. Maka enggak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sekalipun. Ya. Baik, mana lagi berikutnya? Ya, mulahadhah. Sini ada catatan. Al-jam'u baina hadzal hadis wa ahadisi syafaat. Mengkompromikan antara hadis ini dan hadis-hadis syafaat, kan di hadis ini seakan-akan Nabi tidak bisa menolong Abbas, Sofia, paman bibi beliau, bahkan putri beliau, siapa? Fatimah. Sementara dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW memberikan syafaat, begitu ya. Nah, bagaimana mengkompromikan hadis ini? Ya. Anna ahadits syafaati tufidu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashfa'u ba'da idznillah lahu wa ridha'anil mashfu' lahu. Yaitu bahwasanya hadis-hadis tentang syafaat ini memberikan faedah, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat setelah dapat izin dari Allah. Wa ridha'anil mashfu' lahu. Dan Allah pun meridhoi siapa orang yang diberikan syafaat. Jadi Rasul sebagai syafi', sebagai pemberi syafaat, itu setelah dapat izin dari Allah. Dan orang yang diberikan syafaat, yang diridhoi oleh Allah SWT. Siapa yang diridhoi? Yang diridhoi amalan dan ucapannya, yaitu mukmin, walaupun banyak dosanya, namun tidak batal Islamnya. Adapun non-mukmin, non-muslim, dan orang-orang yang batal Islamnya, mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, alias tidak dapat syafaat. Abu Hurairah radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa sih manusia yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wah, ini saya sudah menduga enggak ada yang nanya ini kecuali kamu." Asfa'un nas bi syafa'ati, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, itu yang mengucapkan la ilaha dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dengan betul-betul mengucapkan syahadat tersebut dengan keyakinan diiringi dengan amalan, dia ucapkan itu dari relung kalbu dia, walaupun dia pelaku dosa besar, walaupun pelaku dosa besar, namun imannya, Islamnya tidak batal, bisa dapat syafaat Nabi. Iya. Ini yang diridhoi. Adapun Abu Lahab, Abu Jahal, karena kafirnya tidak dapat syafaat. Ya. Nah, berikutnya. Wa hadzal haditsu allazi ma'ana yanfi anir rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'ata min tilqa'i nafsi istiqlalan. Adapun hadis yang kita bawakan ini, hadis Abu Hurairah ini menafikan, ya, menafikan syafaat Nabi itu, ya, secara mandiri, secara tersendiri dari Nabi, tanpa izin dari Allah, itu yang dinafikan. Karena Nabi SAW memberikan syafaat itu dengan izin dari Allah. Apalagi yang selain Nabi, malaikat memberikan syafaat, para wali memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat. Ya, bahkan anak-anak kecil yang wafat sebelum balik akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Itu semua setelah dapat izin dari Allah. Dan yang diberikan syafaat adalah mukmin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai. Bab ini ya. Nanti kita lanjut lagi insya Allah di bab berikutnya. Yaitu bab syafaat ini, pas ini. Wala tanfa'u asy-syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Nah, itu dia. Tidak bermanfaat di sisi Allah syafaat kecuali syafaat yang Allah izinkan. Ya. Baik, kalau ada yang mau bertanya, faddalu, silakan. Faddalu.